إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini, walaupun di tengah guyuran hujan, kembali kita berkumpul di Masjid Nurul Iman yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Masih kita membahas sirah dari sahabat yang mulia Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Hadirin rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah kita telah bahas bagaimana peran dari Ali bin Abi Thalib di masa para khulafa sebelum beliau. Beliau kita telah paparkan bagaimana peran-peran yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib di masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq, demikian juga di masa Umar dan Utsman. Nah, insyaallah di malam hari ini kita akan coba angkat bagaimana proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pasca terbunuhnya Utsman bin Affan, dan apa yang beliau lakukan ketika beliau diangkat menjadi khalifah, bagaimana khutbah dan pengarahan-pengarahan yang beliau berikan kepada kaum muslimin ketika beliau diangkat menjadi khalifah. Ini yang insyaallah akan menjadi pembahasan kita di malam hari ini. Baik. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa di 5 hari pertama pasca wafatnya Utsman bin Affan, Madinah itu dipimpin oleh Al-Ghafiqi Ibn Harb. Jadi ada seorang yang diangkat menjadi pemimpin ketika itu, namun dia bukan sebagai khalifah, ya. Beliau bukan seorang khalifah. Maka kemudian orang-orang mulai mencari siapa yang menjadi khalifah. Khalifah ini pimpinan tertinggi dari kaum muslimin. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Baqiyat Madinah khamsata ayyam ba'da maqtal Utsman wa amiruha Al-Ghafiqi bin Harb. 5 hari pasca wafatnya Utsman atau terbunuhnya Utsman, kota Madinah dipimpin oleh Al-Ghafiqi bin Harb. Yaltamisuna man yujibuhum ila qiyamil amr. Maka kemudian orang-orang mulai mencari siapa yang bersedia untuk menjadi khalifah. Wal misriyun yulihuna ala Ali wa huwa yahrubu minhum ila al-hitan. Orang-orang Mesir, ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kota Madinah ketika itu kosong dari sahabat, ya, atau mayoritas di antara mereka sedang pergi haji. Maka penduduk Madinah ketika itu didominasi oleh para pendatang, orang-orang yang terlibat pembunuhan Utsman bin Affan. Maka orang-orang Mesir ketika itu mereka meminta agar Ali bin Abi Thalib yang menjadi khalifah. Namun Ali bin Abi Thalib menghindar ketika itu. Wa yatlubul kufiyun az-Zubair fala yajidunah. Adapun orang-orang dari Kufah, mereka meminta kepada Az-Zubair bin Awam untuk menjadi khalifah. Namun mereka tidak mendapatkan Az-Zubair. Az-Zubair menyingkir ketika itu. Qala wal basriyun yatlubuna Talha fala yujibuhu. Kemudian orang-orang dari Basrah, ya, Basrah, Kufah, Mesir. Nah, ini asal pemberontak, ya, yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Ada pun orang-orang Basrah, mereka meminta agar Talhah yang menjadi khalifah. Akan tetapi Talhah tidak mau menjadi khalifah. Faqalu fi ma bainahum la nuwali ahadan min ha'ula'i thalatha. Maka orang-orang mengatakan, kita tidak akan memilih, ya, 3 orang ini sebagai khalifah. Famadu ila Sa'd bin Abi Waqqas faqalu innaka min ahli syura falam yaqbal minhum. Kemudian mereka pun menemui Sa'd bin Abi Waqqas. Kemudian mengatakan kepada Sa'd bin Abi Waqqas, "Wahai Sa'd, engkau termasuk ahli syura." Namun Sa'd bin Abi Waqqas tidak mau menjadi khalifah. Ini 4 orang sahabat yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga, dan mereka adalah ahli syura yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya dalam pemilihan khalifah pasca wafatnya beliau. Ya, Ali, Thalhah, Zubair, kemudian Sa'ad bin Waqqas. Kurang satu lagi. Siapa? Yang enggak ada. Abdurrahman bin Auf yang enggak ada. Abdurrahman bin Auf wallahu taala alam. Kemungkinan besar Abdurrahman bin Auf sedang berada di Makkah untuk menunaikan ibadah haji ketika itu. Jadi beliau tidak ada di kota Madinah. Jadi keempat-empat sahabat ini, ya, kan ada enam ahli syuranya yang ditunjuk oleh Umar kan. Satunya Utsman. Utsman sudah meninggal dunia, tersisa lima orang. Ya, maka kemudian Utsman sudah meninggal, tersisa Ali, Thalhah, Zubair, Sa'ad bin Waqqas dan Abdurrahman bin Auf. Maka kemudian Ali menolak, Thalhah menolak, Zubair menolak, Sa'ad menolak. Namun kemudian mereka mencari Abdullah bin Umar. Mereka mencoba melobi Abdullah bin Umar untuk menjadi khalifah. Thummarahu ilamni Umar fa'aba alaihim. Ya. Kemudian mereka pun pergi ke Abdullah bin Umar, namun Abdullah bin Umar enggan untuk diangkat menjadi khalifah. Faharu fi amrihim. Maka orang-orang itu pun ya bingung. Siapa lagi yang mau diangkat menjadi khalifah? Kenapa mereka bingung, ingin mencari khalifah? Karena khawatir mereka kalau tanpa kehadiran khalifah, ya mereka nanti akan dibantai oleh para gubernurnya Utsman. Jadi ini juga akal-akalan mereka, ya. Jadi mereka meminta perlindungan dari khalifah yang baru. Ini rencana mereka. Karena kalau misalnya tidak ada khalifah, pastilah gubernur-gubernur yang diangkat oleh Utsman akan meminta mereka di tikisos. Ya. Kemudian mereka mengatakan inna nahnu raja'na ila amsarina biqatli Utsman min ghairi imra'atin. Ya, min ghairi imratin. Ikhtalafan nasu fi amrihim falam naslam. Mereka mengatakan kalau kita pulang ke kampung halaman kita tanpa adanya seorang pemimpin, tanpa adanya seorang amir, ya, maka kita tidak akan selamat, kata mereka. Kita tidak akan selamat, ya. Kalau kita pulang ke Mesir, nanti gubernur Mesir yang diangkat oleh Utsman bin Affan pasti akan menghukum kita. Nah, jadi mereka menginginkan kalau ada amir yang baru, ya, ada khalifah yang baru, pasti khalifah ini akan mengganti gubernur-gubernur. Ini yang mereka harapkan. Nah, kalau sudah diganti gubernurnya, ya, mungkin mereka akan aman dari kisos. Jadi ini rencananya para pihak pemberontak. Kenapa mereka sangat berhasrat untuk mencari figur pemimpin dengan harapan itu tadi. Kalau ada khalifah yang baru, kemudian mengganti gubernur-gubernur yang ada, maka mereka akan pulang dengan aman. Ini yang mereka inginkan. Kemudian farajau ila Ali fa'alahu alaihi, ya. Maka kemudian mereka pun kembali. Ayo kita paksa Ali untuk menjadi khalifah. Kita paksa Ali untuk menjadi khalifah. Fa akhadhal ashtar biyadihi fabaya'ahu fabaya'an nas. Maka ketika mereka bertemu dengan Ali bin Abi Thalib, ada sosok yang bernama Al-Ashtar An-Nakhai. Maka Al-Ashtar An-Nakhai ini pun mengambil tangannya Ali, kemudian mengatakan, aku membaiatmu sebagai khalifah. Kemudian orang-orang pun berduyun-duyun membaiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi itu asal muasalnya pembaiatan Ali. Jadi ada di antara mereka yang mengambil tangannya Ali kemudian membaiat Ali lalu diikuti oleh kebanyakan manusia. Wa ahlul Kufah yaqulun. Kemudian Al-Imam Al-Kathir rahimahullah taala mengatakan, orang-orang Kufah mengatakan, awwalu man bayahu al-ashtar an-nakhai wa dhalika yaumul khamis ar-rabi' wal 20 min dzilhijjah. Ya, orang-orang Kufah mengatakan bahwa yang pertama kali membaiat Ali adalah al-ashtar an-nakhai. Dan itu terjadi pada hari Kamis. Ya, bahkan mereka mengingat tanggal berapa pembaiatan tersebut berlangsung. Ya. Dan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Zulhijjah tahun 35 Hijriyah. Tahun 35 Hijriyah. Jadi di akhir tahun 35 Hijriyah ya, terjadi pembunuhan Utsman. Nah, Ali itu mulai efektif menjadi pemimpin atau menjadi Amirul Mukminin itu pada tahun 36 Hijriah. Ya, kemudian beliau memimpin kurang lebih 3,5 tahun. Ya, kemudian beliau terbunuh, lalu diteruskan sebentar oleh putra beliau yang bernama Al-Hasan. Kemudian Al-Hasan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 40 Hijriah. Sehingga pas apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa khilafatun nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti metode Nabi Alaihi Salatu Wasallam itu adalah selama 30 tahun. Nabi wafat tahun 10 Hijriyah atau tahun 11 Hijriyah. Kemudian masa para khulafaur rasyidin itu 30 tahun. Kemudian barulah dimulai era raja-raja ketika Muawiyah ibn Abi Sufyan menjadi raja pertama dari dinasti Umayyah. Ya, jadi gampang ingatnya. Kapan Ali itu efektif menjadi khalifah? Tahun 36 Hijriyah. Ya, 36 sampai 40 Hijriyah ini eranya Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau memerintah sekitar 3,5 tahun. Ya. Maka kemudian orang-orang ya datang kepada Ali, mereka pun membaiat Ali, semuanya mengatakan la yasluhu laha illa Ali. Tidak ada yang layak untuk memegang tampuk kepemimpinan ini kecuali Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat yang lain, ya dalam riwayat Al-Khalal, ya dalam As-Sunnah dikisahkan dari Muhammad Al-Hanafiyah. Muhammad Al-Hanafiyah ini adalah putranya Ali. Putranya Ali mengisahkan langsung bagaimana orang-orang melobi Ali bin Abi Thalib. Ketika Utsman bin Affan meninggal dunia, maka orang-orang melobi Ali untuk menjadi pimpinan. Mereka mengatakan inna hadzar rajul qad qutil wa la budda linnasi min khalifah. Sesungguhnya orang ini sudah terbunuh. Ya, mereka setelah membunuh Utsman mengatakan ini sudah terbunuh si Utsman. Ya. Wa la budda linnasi min khalifah. Adapun masyarakat, mereka membutuhkan khalifah. Wala na'lamu ahadan ahaqqa biha minka. Kemudian mereka mengatakan kepada Ali, wahai Ali, tidak ada seorang pun menurut kami yang lebih berhak untuk menjadi khalifah melainkan dirimu. Ya, jadi mereka melobi Ali bin Abi Thalib. Sudah Utsman sudah meninggal dunia. Ya, mau tidak mau harus ada pemimpin yang diangkat. Dan kami memandang bahwa engkaulah satu-satunya yang berhak untuk menggantikan Utsman. Namun Ali menolak permintaan tersebut. Ya. Kita bisa melihat bahwa para sahabat itu sebenarnya agak sensitif dalam permasalahan kepemimpinan. Ya, ketika itu Ali mengatakan, jadi saya itu jadi wazir saja, jadi penasehat saja, jangan jadi khalifahnya. Beliau mengatakan, la turiduni fa inni lakum wazirun khairun minni lakum amir. Kata Ali bin Abi Thalib, jangan kalian meminta aku untuk jadi khalifah. Jadikanlah aku sebagai wazir saja, sebagai penasihatnya khalifah. Ya, kemudian carilah orang yang lebih baik daripada diriku untuk menjadi amir, untuk jadi pemimpin. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ya meminta orang hanya mengangkat beliau jadi penasihat amir saja, menjadi penasihat khalifah. Namun orang-orang memandang siapa lagi yang layak ketika itu, ya Ali bin Abi Thalib lah yang layak. Maka mereka pun memaksa Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada mereka, fa in abaitum alayya fa inni bai'atni la takunu bai'ati la takunu sirran. Maka kata Ali bin Abi Thalib, kalau memang kalian memaksaku untuk menjadi khalifah, maka dengan satu syarat, kata Ali. Aku mau menjadi khalifah, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Pembaiatanku dilakukan secara terbuka. Jangan dilakukan secara diam-diam. Walakin akhruju ilal masjid, faman sya'a an yubayi'uni bayi'ani. Aku akan datang ke masjid. Nah, nanti barang siapa yang ingin membaiatku, maka silahkan dia membaiatku di masjid. Jadi tampak di hadapan manusia. Ya, jangan kemudian tiba-tiba dia sudah diangkat, tapi diangkat oleh masyarakat ramai di dalam masjid. Ya, maka kemudian Ali bin Abi Thalib pun pergi ke masjid, kemudian Al-Ashtar An-Nakhai membaiat beliau, lalu orang pun berbondong-bondong membaiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi ini yang terjadi dalam proses pembaiatan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, kalau kita lihat tidak disebutkan sahabat ya, para sahabat yang berperan dalam pembaiatan Ali. Tapi kebanyakannya adalah orang-orang yang apa? Yang terlibat pembunuhan Utsman. Mereka yang kemudian mengangkat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Walaupun setelahnya para sahabat ya juga membaiat Ali bin Abi Thalib, namun awalnya yang meminta agar Ali bin Abi Thalib ini menjadi khalifah adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Nah, inilah yang menjadi akar konflik ya. Sebagian para gubernur yang akan diganti oleh Ali enggak mau taat kepada Ali. Ya, enggak mau berbaiat kepada Ali. Ya, karena memandang ya, ini bukan para sahabat yang bermusyawarah. Tapi siapa? Ya, orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman ibn Affan. Tapi kalau kita lihat ya, mau tidak mau siapa yang layak untuk jadi khalifah, ya? Para ulama sepakat bahwa memang sosok yang paling layak untuk jadikan khalifah ketika itu adalah siapa? Ali. Siapa lagi? Siapa lagi yang layak untuk dijadikan khalifah? Ya, beliau sosok yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, keutamaan dari Ali bin Abi Thalib sudah kita sebutkan, sudah kita paparkan. Ya. Dan banyak peran yang telah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Maka ini adalah awal pembaiatan Ali. Bagaimana Talha dan Az-Zubair? Ya. Talha dan Az-Zubair juga akhirnya membaiat Ali walaupun dengan catatan, ya. Jadi Az-Zubair itu dia membaiat Ali namun masih ada rasa berat. Kenapa? Karena dia masih melihat orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman itu ya berjalan saja di kota Madinah, ya. Jadi merasa bebas dan tidak ada tindakan tegas apapun yang dilakukan oleh Ali ketika itu. Ya, jadi ini dilihat oleh para sahabat, orang-orang yang terlibat pembunuhan Utsman jalan-jalan di kota Madinah tanpa ada perbuatan apa tindakan tegas sama sekali dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Baik. Maka kemudian keesokan harinya, ya, pembaiatan manusia itu dilakukan pada hari Kamis. Kemudian pada hari Jumat, ya, Ali bin Abi Thalib naik ke atas mimbar, ya, kemudian orang yang belum membaiat beliau pada saat itu. Jadi di hari Jumat ketika berkumpulnya manusia di Masjid An-Nabawi, orang-orang pun mulai membaiat Ali. Bagi siapa yang belum membaiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka pun mulai membaiat Ali pada hari Jumat. Kata Imam Bukhari rahimahullah, falamma kana yaumul jum'ah wa sa'ila mimbar bay'ahu man lam yubayyihu bil ams. Kata Imam Bukhari rahimahullah, ketika hari Jumat Ali bin Abi Thalib naik ke atas mimbar, kemudian orang-orang yang kemarin belum membaiat Ali, mereka pun mulai membaiat Ali. Wa kana awwala man bay'ahu Talhah biyadihi asyalla. Dan orang yang pertama membaiat Ali bin Abi Thalib ketika itu adalah Talhah bin Ubaidillah. Dia membaiat Ali dengan tangannya yang lumpuh. Jadi Talhah ini pernah melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud sehingga tangan beliau terluka, kemudian menjadi lumpuh. Maka kemudian dengan tangan kanannya yang lumpuh inilah Talhah membaiat Ali bin Abi Thalib. Maka orang-orang melihat tangan Talhah yang terjuntai lumpuh, mereka kemudian ada di antara mereka yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, melihat cacat yang ada pada tangan Talhah bin Ubaidillah. Qala thumma Zubair, ya. Kemudian setelah Talhah, Az-Zubair ibn Awam, ya, hawarinya Rasul sallallahu alaihi wasallam membaiat Ali. Namun, ya, kata Az-Zubair, beliau mengatakan innama bayatu aliyan wal lujju ala unuqih. Ya, aku memang membaiat Ali, namun masih ada beban di pundakku, masih ada beban di leherku. Ya, jadi ada satu hal yang tidak nyaman. Memang saya membaiat Ali, kenapa? Karena mau tidak mau harus ada pemimpin, ya enggak? Harus ada pemimpin, tapi ada sesuatu yang enggak serak di sana. Pembunuh Utsman itu bersama, ya, berada di barisannya Ali bin Abi Thalib. Mereka mendukung Ali bin Abi Thalib. Bagaimana ini bisa menimbulkan ketenangan pada hati Az-Zubair? Ya, enggak nyaman ya, walaupun kemudian dia membaiat Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan kemudian ketidaknyamanan Az-Zubair ini menyebabkan dia apa? Setelah membaiat Ali, dia langsung pergi meninggalkan kota Madinah. Waraha ila Makkah fa aqama biha arba'ata ashhur. Maka kemudian Az-Zubair setelah membaiat Ali, dia langsung pergi ke kota Makkah, tinggal di sana selama 4 bulan sampai kemudian terjadi perang Jamal. Ya, perang Jamal antara kubunya Aisyah, Talhah dan Az-Zubair melawan Ali bin Abi Thalib. Ya, ini nanti insyaallah kita bahas dengan detail ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi ketika itu? Kenapa kok para sahabat ya bisa saling berperang? Ya. Ya, intinya di sini Az-Zubair merasa tidak nyaman. Walaupun dia membaiat Ali bin Abi Thalib, dia merasa tidak nyaman, ya. Dia pun kemudian meninggalkan kota Madinah menuju kota Makkah. Qala wa kanat hadhihi al-bai'ah yaumal jum'ah li khamsin baqina min dzilhijjah. Dan ini pembaiatan ini terjadi pada hari Jumat, ketika itu ya, sebelum berakhirnya bulan Dzulhijjah tahun 35 Hijriyah. Ya. Ini jadi pembaiatan Talha dan Az-Zubair. Nah, kemudian setelah dibaiat, sebagaimana kebiasaan para khalifah sebelum beliau, ya, beliau berpidato di hadapan para khalayak. Masya Allah, pidatonya Ali, Masya Allah. Beliau mengatakan, Inna Allah Ta'ala anzala kitaban hadian bayyana fihil khaira wa syar. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya punya ide ini ya, gimana kalau khutbah-khutbahnya para khulafah ini dikumpulkan, kemudian kita cari keterangan para ulama yang mensyarah atau menjelaskan khutbah ini. Kenapa Ali berbicara seperti ini? Kenapa Abu Bakar berbicara seperti ini? Kenapa Umar berbicara seperti ini? Ini menarik sekali sebenarnya untuk dibahas dengan lebih mendetail. Kata Ali bin Abi Thalib, "Inna Allah Ta'ala anzala kitaban hadian bayyana fihil khaira wa syarr." Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Di sana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan kebaikan dan keburukan. Fakhudhu bil khairi wa da'u syarr. Maka ambillah kebaikan-kebaikan yang disebutkan oleh Al-Quran dan jauhilah keburukan-keburukan yang disebutkan di dalamnya. Qala inna allaha ya harrama huruman mujmalatan wa faddala hurmatal muslim ala hurumi kulliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjelaskan hak-hak secara global, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengutamakan hak kaum muslimin di atas hak-hak yang lainnya. Jadi Ali mengingatkan bahwa seorang muslim ini memiliki hak yang tidak patut untuk diremehkan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan tentang hak-hak mereka. Qala wa syadda bil ikhlasi wa tauhid huquqal muslimin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengokohkan hak-hak kaum muslimin dengan keikhlasan dan dengan tauhid. Ya, artinya karena seorang muslim itu berada di atas tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka otomatis dia punya hak. Allah berikan dia hak yang harus ditunaikan oleh saudaranya. Qala wal muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi illa bil haqq. Dan seorang muslim yang sejati adalah orang yang orang lain itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Ini adalah muslim yang sejati. Muslim yang sejati itu adalah yang tidak mengganggu Muslim lainnya. Ya, bukanlah seorang Muslim yang sejati kalau kemudian dia tidak peduli dengan perilaku dan lisannya sehingga mengganggu saudara Muslim lainnya. Dan ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau saya tidak salah, riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Jadi Ali bin Abi Thalib membawakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hak sesama Muslim. Muslim itu tidak boleh diganggu. Seorang Muslim sejati adalah seorang yang Muslim lainnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Illa bil haq, kecuali dengan haknya. Ya, misalnya seseorang ketika dia tidak mau mengeluarkan harta, ya zakatnya, maka berhak untuk diambil. Walaupun dia merasa terganggu ya dengan pengambilan harta tersebut, tapi karena itu haknya, memang harus diambil, maka diambil walaupun dia merasa terganggu. Qala la yahillu adza muslimin illa bima yajib, dan tidak halal menyakiti atau mengganggu seorang Muslim kecuali dengan alasan yang benar. Jadi gak boleh kita menimbulkan gangguan kepada sesama Muslim kecuali dengan alasan yang benar. Ya, gak boleh. Kalau alasannya gak benar, ya kemudian menimbulkan gangguan, maka itu merupakan satu kedzaliman. Satu kedzaliman. Maka hendaknya seseorang dia berhati-hati, jangan sampai dari tindakannya itu menimbulkan gangguan kepada saudaranya sesama Muslim. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, badiru amrul ammah wa khassatu ahadikumul maut, segerakanlah urusan orang-orang banyak dan segerakan pula urusan yang khusus dari kalian. Wa khassatu ahadikumul maut, dan urusan yang khusus bagi setiap kalian, bagi setiap individu, itu adalah mempersiapkan kematian. Ya, ini adalah perkara yang merupakan misi kita semua. Semua yang pasti akan mendapatkan kematian. Maka ini adalah urusan yang harus diperhatikan oleh setiap individu. Qala fa innan nas amamakum wa inna khalfakum musa'ah tahdukum fatakhaffafu talhaqu. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya di hadapan kalian, ya, kalian akan mendapati manusia, sementara di belakang kalian adalah akan kalian jumpai hari kiamat. Artinya di dunia ini kalian menghadapi manusia, dan ingat di akhirat nanti ya kalian akan mendapati hari kiamat. Nah, fatakhaffafu talhaqu, ya, maka mereka akan mati dan kalian pun akan bertemu dengan mereka. Jadi akan ada generasi-generasi yang mendahului kalian, namun setelah datangnya hari kiamat nanti kalian akan kembali dipertemukan. Qala fa inna ma yantadirun nasu ukhrahum, hanya saja manusia itu menanti akhirat mereka. Ittaqullaha ibadahu fi ibadihi wa biladihi, maka bertakwalah kalian, jangan sampai dia menzalimi hamba-hamba Allah dan jangan sampai dia menzalimi negerinya. Ittaqullah ibadahu fi ibadihi wa biladihi, maknanya bertakwalah engkau kepada Allah, jangan sampai berbuat zalim kepada hamba-hamba Allah dan jangan sampai berbuat zalim kepada negerinya. Qala innakum mas'uluna hatta anil biqa, ya, wal bahaim, sesungguhnya kalian akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai pertanggungjawaban atas tanah-tanah kalian dan hewan-hewan ternak kalian. Jadi kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap properti yang kita miliki, tanah-tanah yang kita miliki, demikian juga hewan-hewan ternak yang kita miliki. Ini semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini termasuk harta. Dari mana kita dapatkan dan untuk apa kita pergunakan, maka ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la tazalu qadama abdin yaumal qiyamah, atau la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba', tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat perkara. Yang pertama, an umrihi fi ma afnah, tentang usianya, untuk apa dia habiskan. Kemudian yang kedua, an jasadihi fi ma ablah, tentang jasadnya untuk apa dia pakai. Kemudian an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqah. Kemudian yang ketiga, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia pergunakan. Kemudian yang keempat, wa an ilmihi fi ma amila bihi. Kemudian yang keempat adalah tentang ilmunya, ya, sejauh mana telah dia amalkan. Ya, oleh karena itu semua orang hendaknya bisa dia mempertanggungjawabkan semua harta yang dia dapatkan. Apakah dia dapatkan dari perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dari perkara yang diharamkan oleh Allah? Ya, ingat kata Ali bin Abi Thalib, tanah-tanah yang kalian miliki, demikian juga hewan-hewan ternak yang kalian miliki, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala atiullah wa la ta'suh. Oleh karena itu, masyarakat muslimin, taatlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian bermaksiat kepadanya. Fa idza ra'aitumul khair fakhudhu bihi wa idza ra'aitumus syarr fad'u. Apabila kalian melihat suatu kebaikan, maka ambillah dia. Maksudnya apabila kalian melihat ada peluang kebaikan, maka kerjakanlah. Kalau kalian melihat ada kebaikan yang terbuka di hadapan kalian, maka kerjakanlah, amalkanlah. Ya, wa idza ra'aitum syarr fad'u. Kalau kalian melihat ada peluang keburukan di hadapan kalian, maka tinggalkanlah. Maka tinggalkanlah. Jadi ini nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini mirip dengan nasihatnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan para khalifah sebelumnya, mengingatkan kepada khalayak ramai tentang pertanggungjawaban yang harus mereka persiapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini seakan-akan mengisyaratkan, ya, sebenarnya apa yang mereka sampaikan itu ya, yang pertama kali dituju adalah diri-diri mereka sendiri, ya. Karena mereka menjadi khalifah, mereka jadi pemimpin, ya, ingat ya bahwa pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban, ya, maka persiapkan bagaimana pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal, wadhkuru idh antum qalil mustad'afuna fil ard takhafuna ay yatakhattafakum an-nas fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Kemudian Ali membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan kondisi awal kaum muslimin, ya, ketika mereka masih berada dalam keadaan lemah di kota Makkah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah oleh kalian ketika kalian jumlahnya masih sedikit, ketika kalian masih berada dalam keadaan lemah di atas muka bumi ini, mereka, kalian takut, ya, akan diambil atau akan disiksa oleh kaum musyrikin. Fa'awakum wa ayyadakum binasrih. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kepada kalian, menolong kalian dengan pertolongannya. Wa razaqakum minat thayyibat la'allakum tashkurun. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kalian rezeki dari perkara-perkara yang baik agar kalian bersyukur. Jadi Ali bin Abi Thalib mengingatkan tentang nikmat yang telah Allah berikan kepada kaum muslimin. Dahulu mereka lemah, kemudian Allah Subhanahu wa taala kuatkan mereka. Allah Subhanahu wa taala berikan bantuan kepada mereka. Allah telah berikan rezeki kepada mereka. Ingat, di mata Utsman bin Affan, kaum muslimin berada di puncak. Ya, wilayah kaum muslimin begitu luas, dari pantai utara Afrika sampai Afghanistan. Ya, banyak sekali ghanimah yang mereka dapatkan. Baitul Mal terisi dengan harta-harta. Yang dahulunya, ingat, dulu kalian sangat lemah, berada di Mekah, ya, dalam keadaan terzolimi oleh kaum musyrikin. Sekarang kalian berada dalam nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya yang dibacakan oleh Ali bin Abi Thalib, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya, ini ayat yang kalau kita renungkan luar biasa. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kalian berkhianat atas amanah-amanah yang telah dibebankan kepada kalian dalam keadaan kalian menyadarinya. Jangan sampai berkhianat kepada Allah, Rasul, serta amanat-amanat yang telah diberikan kepada kalian. Ya, Ali seolah-olah mengingatkan kepada diri beliau sendiri, ini amanah. Jangan sampai kemudian berkhianat. Ya, inilah hadirin rahimakumullah, pidato yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ketika beliau diangkat menjadi khalifah. Nah, kemudian setelah Ali diangkat menjadi khalifah, maka para sahabat yang tadi memang merasa tidak nyaman karena pembunuh Utsman itu masih saja mereka berjalan dengan aman tanpa ada tindakan tegas. Maka apa yang dituntut oleh para sahabat pertama kali kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Mereka menuntut agar Ali bersikap tegas kepada para pembunuh Utsman. Kata Imam Nukati rahimahullah, falamma istaqarra amru bai'ati Ali dakhala alaihi Talha wa Zubair wa ru'usus sahabah radhiyallahu anhum. Setelah selesai acara pembaiatan Ali bin Abi Thalib, maka para sahabat, pemuka para sahabat seperti Talha, Az-Zubair dan pemuka para sahabat lainnya masuk menemui Ali bin Abi Thalib. Wa talabu minhu iqamatal hudud, dan mereka menuntut kepada Ali agar menegakkan qisas kepada pembunuh Utsman ibn Affan. Ya, kamu sudah jadi khalifah sekarang, ya, maka mana tindakan tegasmu terhadap pembunuh Utsman? Ya, wal akhdha bidami Utsman, untuk membalaskan darah Utsman yang telah tertumpah. Fa tadara ilaihim, maka Ali meminta uzur dari mereka. Belum bisa, ya, saya belum bisa untuk menegakkan qisas atas pembunuhnya Utsman. Ya. Kenapa? Bi anna haula'i lahum madadun wa a'wan. Karena jumlah mereka ini sangatlah banyak. Ya, 6000 orang. Dan mereka berada di Madinah dengan senjata-senjata mereka. Bagaimana mungkin aku mengqisas mereka? Ya. Enggak ada, enggak punya kekuatan Ali bin Abi Thalib. Wa annahu la yumkinuhu dhalika yawmahu hadha. Ya. Dan Ali meminta uzur, saya belum mampu. Ya. Dalam riwayat yang lain Ali itu mengatakan, bagaimana mungkin aku mengqisas mereka sementara mereka yang berkuasa sekarang. Jadi Ali memang khalifah, tapi siapa yang memiliki kekuatan ketika itu? Mereka. Ya. Maka ketika Ali bin Abi Thalib menyatakan atau yang menyatakan uzurnya, tidak mau menegakkan qisas kepada pembunuh Utsman pada waktu tersebut, para sahabat minta dijadikan sebagai gubernur. Biar apa? Biar ketika dia jadi gubernur dia punya kekuasaan, nah dia yang akan bawa pasukan untuk menumpas ya orang-orang yang telah membunuh Utsman bin Affan. Fa talaba minhu Az-Zubair an yuwalliyahu imra'ata Kufah liyatiyahu bil junud. Maka kemudian Az-Zubair meminta kepada Ali, wahai Ali, angkat aku sebagai gubernur Kufah, ya, agar aku bisa mengumpulkan pasukan untuk menuntut balas. Wa talaba minhu Talhah an yuwalliyahu imra'ata Basrah. Kemudian Talhah meminta kepada Ali untuk menjadikannya sebagai gubernur Basrah. Keduanya ingin diangkat sebagai gubernur untuk bisa mengumpulkan pasukan untuk membantu Ali bin Abi Thalib agar bisa bersikap tegas kepada pembunuh Utsman. Namun kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, mahlan alayya, ya, hendaknya kalian bersikap perlahan kepadaku, jangan desa aku, ya, pelan-pelan, hatta andura fi hadzal amr, sampai aku punya pertimbangan, sampai aku bisa mempertimbangkan apa langkah yang paling tepat untuk diambil. Ya, dan langkah yang tepat menurut Ali bin Abi Thalib adalah menunda apa hukuman kepada para pembunuh Utsman. Inilah yang kemudian menjadi akar terjadinya peperangan di antara para sahabat. Insyaallah kita akan bahas peperangan tersebut di pertemuan yang akan datang, dimulai dengan perang Jamal, ya, kemudian perang Siffin. Kalau perang Jamal itu komandannya di antaranya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha melawan pasukannya Ali. Adapun perang Siffin itu adalah perang antara Muawiyah bin Abi Sufyan juga dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Insyaallah ini akan jadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan hidayah dan kemudahan bagi kita untuk mempelajari sejarah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.